Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bisunnati ila umidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga antum semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serta diberikan keberkahan dalam umur, keluarga, harta dan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih pula kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling mulia. Semoga kita termasuk dari antara umat beliau yang dapat mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan faedah-faedah dan hikmah-hikmah dari sejarah Islam. Setelah beberapa majlis yang lalu kita berbincang-bincang berbagai faedah dan pelajaran-pelajaran yang kita dapat kita ambil dari sejarah Islam, terutama mengenai tentang perkembangan Islam setelah Khulafa Rasyidin, yaitu berlanjut pada masa dinasti Umayyah atau Khilafah Al-Umayyah, yang mana raja pertamanya, muasa pertamanya adalah Muawiyah, sahabat yang mulia. Di dalam pelajaran yang lalu kita telah berbicara tentang pandangan para ulama terhadap sahabat Nabi secara umum, kemudian tentang Muawiyah secara khusus. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang yaitu keutamaan dan pujian para sahabat maupun para ulama salaf terhadap Muawiyah radhiyallahu anhu. Di mana di pelajaran lalu kita bicarakan tentang berbagai nasihat dan perkataan para ulama terhadap kemuliaan dan keutamaan pandangan terhadap wajibnya menjaga lisan dari kehormatan, menjatuhkan kehormatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, utamanya Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat berbagai hadis-hadis maupun perkataan para ulama salaf, para ulama-ulama dari kalangan tabi'in yang memuja dan memuji atau memuliakan Muawiyah radhiyallahu anhu. Pertama, ada dalil-dalil umum. Secara umum, Muawiyah sebagai salah seorang sahabat Nabi yang mulia tentu masuk ke dalam dalil umum yang begitu banyak dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW yang memukakan, yang menjelaskan tentang kemuliaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan para sahabat Nabi begitu banyak, ya, yang mungkin tidak akan kita kupas secara rinci pada kesempatan ini, tapi adalah secara umum, ya, yang dalil-dalil menunjuk tentang kemuliaan dan keutamaan sahabat dalam Al-Quran, maka Muawiyah termasuk ke dalam ayat tersebut. Baik ayat dalam surat At-Taubah ayat 100, Sabiquna wa'alu minal muhajirin wal-ansar alladziina tabi'uuhum bi ihsanin, ataupun ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan sahabat yang lainnya, ya, seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 115, wa may yushakkiru rasul ba'di ma tabayyana lal huda wa yattabi' ghayra sabil mu'min wallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Ya, ayat-ayat ini memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga laisa minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'dhamu minallahi a'dhamu darajatan indallah, ya. Ayat menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan sahabat, maka Muawiyah termasuk bagian daripada sahabat-sahabat yang masuk ke dalam ayat tersebut. Adapun ya keutamaan-keutamaan lain seperti yang telah kita singgung dalam beberapa majlis yang lalu tentang keutamaan Quraisy, ya, dan Muawiyah adalah bagian dari Quraisy, dan juga kita sudah jelaskan bahwa beliau sangat dekat hubungannya, nasabnya, hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah SAW, yaitu bertemu dengan pada kakek yang keempat yaitu Abdul Manaf, ya. Pada kesempatan ini kita lihat dalil-dalil. Yang pertama adalah hadis yang akan dari Abdul Rahman bin Abi Umairah. Beliau ini salah seorang sahabat Nabi SAW, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW mendoakan Muawiyah, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiya wahdi bihi, ya, Rasulullah SAW mendoakan Muawiyah anhu, sebagian juga Rasulullah SAW mendoakan sebagian para sahabat-sahabat yang lain seperti Ibnu Abbas, ya, dan kemudian juga beliau mendoakan Muawiyah sebagai salah seorang dari penulis wahyu. Rasulullah SAW mendoakan Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyah, ya Allah jadikanlah dia orang yang mengajak kepada petunjuk, yang selalu mendapat petunjuk, dan jadikanlah orang-orang mendapat petunjuk melaluinya, ya wahdi bihi, jadikan dia ya orang yang selalu menegakkan petunjuk. Ini doa Rasulullah SAW. Jadi tentu ini menunjukkan keutamaan Muawiyah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW mendoakannya secara khusus. Ya, apalagi isi doanya. Ya, kita tahu bahwa doa Rasulullah SAW terkabul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW mendoakan agar Muawiyah adalah orang yang selalu mengajak kepada petunjuk, menyuruh kepada petunjuk, ya, petunjuk Allah dan Rasulnya tentunya. Kemudian selalu diminta agar Allah selalu memberinya petunjuk, ya. Allah mahdihi mahdiyan, Allah maj'alhu hadiyan, jadikanlah orang selalu mengajak kepada petunjukmu ya Allah, ya mahdiyan, yang selalu diberi petunjuk, wahdi bihi, dan juga jadikan dia orang-orang yang bisa mendapat petunjuk melalui dia. Ini keutamaan pertama dalam hadis yang mulia ini, ya, di mana Rasulullah SAW mendoakannya secara khusus, ya. Tentu jelas ketika seorang didoakan oleh Rasulullah secara khusus merupakan suatu kemuliaan bagi dia, menunjukkan juga bagian dari kedudukan orang itu bagi Rasulullah SAW dan seorang yang sangat cintai Rasulullah SAW sehingga Rasulullah mendoakannya. Kemudian hadis yang lain adalah hadis yang kedua dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala kuntu al'abu ma'asibyan, kata Ibn Abbas, aku sedang bermain-main bersama anak-anak. Tentu waktu Ibn Abbas masih juga anak-anak, ya. Raja Rasulullah SAW patawaraitu, ya, khalfa babin. Ketika Rasulullah SAW datang, aku bersembunyi di belakang pintu, ya. Aku bersembunyi di belakang pintu, ya. Raja hatani hatatan hatatan, ya, hatatan. Di mana Rasulullah SAW, ya, datang kemudian beliau memegang pundakku, ya, dengan tangannya. Wa qala idhhab wadu'u li Muawiyah, kata Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas, ya, pergilah panggilkan untukku Muawiyah, pergilah panggilkan Muawiyah untukku. Ini Rasulullah SAW menyuruh Ibn Abbas untuk memanggil Muawiyah radhiyallahu anhu, ya. Qala fajitu, lalu aku pergi menemui Muawiyah, mengatakan bahwa Rasulullah SAW sedang menyuruh aku memanggilmu, begitu, ya. Kemudian Ibn Abbas kembali kepada Rasulullah SAW, fajitu, faqultu huwa ya'kul. Pas ketika Ibn Abbas memanggil Muawiyah, rupanya Muawiyah sedang makan, sedang makan. Summa qala li, kemudian Rasulullah SAW, ya, mengatakan lagi padaku, pergilah panggilkan untukku Muawiyah. Faji'tu faqultu huwa ya'kul, laku aku pergi lagi, kemudian kembali lagi pada Rasulullah SAW. Lalu aku sampai lagi kepada Rasulullah SAW. Huwa yakul, ya, saya masih makan, ya Rasulullah. Faqala la ashba'allahu batna, ya, semoga Allah tidak membuat perutnya kenyang. Ini sebetulnya doa ini bukan doa untuk keburukan bagi Muawiyah, ya, karena Imam Muslim dan juga para ulama lain menjelaskan bahwa ini adalah sebetulnya dalil tentang keutamaan Muawiyah itu sendiri, di mana Imam Muslim menyebutkan hadis setelah hadis di atas, yaitu bahwa hadis Abu Hurairah anhu, bahwa Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allahumma fa'ayyuna abdun mu'min, ya, sababtuhu faja'al dhalika law kurbatan ilaika yawmal qiyamah. Ya, ya Allah, setiap orang yang aku doakan, ya, yang aku doakan sesuatu yang, ya, tidak berhak dia menerimanya, ya, fa'ayyuna abdun mu'min, sababtuhu, yang aku cela dia, jadikanlah hal itu sebagai yang mendekatkan dirinya kepada engkau pada hari kiamat. Ya, fama'adhu masafa'i qulubi ahli sunnah wal jama'ah li ashabi Nabi SAW. Nah, ini disebutkan oleh di sini oleh seorang ulama menjelaskan betapa selamatnya hati orang ahli sunnah wal jama'ah terhadap para sahabat Nabi SAW. Ya, wa maslama sahriya ta'um tijahum, bagaimana selamatnya perasaan dan hati mereka untuk memuliakan sahabat Nabi SAW. Di antara sini contohnya Imam Muslim ketika meriwayatkan dua hadis ini saling berurutan. Kenapa? Karena Imam Muslim ingin menafsirkan hadis yang pertama tadi dengan hadis yang kedua. Nah, itu maksudnya. Justru hadis yang pertama tadi itu diriwayatkan oleh Imam Muslim menunjukkan tentang keutamaan Mu'ayyad itu sendiri. Ya. Imam Muslim akan dalam bab yang wahid wa kana ja'al al-hadis awal ma al-hadis tsani fadilatan 'azima li khalil mu'minin Mu'awiyah. Seakan-akan Imam Muslim memahami hadis yang pertama tadi adalah keutamaan yang mulia yang sangat agung ya bagi paman orang-orang beriman ya. Mu'awiyah akan digelari dengan Khalil Mu'minin karena memang saudarinya Ummu Habibah adalah istri Rasulullah SAW. Berkata Imam Nawawi, ini yang disebutkan betapa para ulama memahami itu bukan celaan, bukan hinaan kepada Mu'awiyah, tapi itu adalah sebetulnya doa yang baik buat Mu'awiyah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan satu orang yang doakan orang hamba mukmin yang doakan Rasulullah SAW satu yang kurang baik yang dicela Rasulullah SAW, maka jadikan itu sebagai nilai kedekatannya kepada engkau pada hari kiamat ya Allah. Ini doanya Rasulullah SAW. Maka Imam Nawawi mengomentari qad fahima muslimun. Jadi Imam Muslim memahami ya dari hadis ini bahwa Mu'awiyah ya lam yastahiqu muhaqqan li du'a alaihi, karena dia tidak berhak untuk mendapatkan doa itu, walihada adkhalu fi hadzal bab. Karena itulah Imam Muslim memasukkan ke dalam bab ini hadis itu seseorang yang doakan Rasulullah SAW ya keburukan, maka itu menjadi pahala bagi dia dan mendekatkan dia kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa ja'ala min naqib Mu'awiyah li'annahu fil haqiqah yasiru du'a'ahu. Sehingga Imam Muslim menjadikan ini bagian dari keutamaan kemuliaan Mu'awiyah karena hakikatnya adalah merupakan doa untuk Mu'awiyah. Ya, doa kebaikan untuk Mu'awiyah radhiyallahu anhu. Itu hadis yang kedua menjelaskan tentang keutamaan Mu'awiyah. Kemudian hadis lain, ya. Dari Ummi Haram, annaha sami'at Nabi SAW yaqul. Ini keutamaan Mu'awiyah juga. Dari Ummu Haramin, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, awal jaisin min ummati yaghzuna al-bahra qad awjabu. Awal pasukan yang dari kalangan umatku yang berperang di tengah lautan, maka sungguh dia dialah terjamin untuk mereka surga. Awjabu itu maksud surga. Lalu Ummu Haramin berdoa, ya qultu ya Rasulullah ana fihim, ya wahai Rasulullah, aku termasuk orang di antara orang-orang yang ikut dalam pasukan itu. Qala anti fihim, kemudian Rasul mengatakan engkau termasuk di antara mereka. Qala Nabi SAW awul jaysi min ummati yaghzuna madinata Qaisar maghfurul lahum. Ya, pasukan Islam yang pertama dari umatku ini memerangi kota Kaisar, maka mereka adalah orang yang telah diampuni dosa mereka. Wa qul ana fihim ya Rasulullah, aku termasuk di antara mereka ya Rasulullah. Rasulullah menjawab tidak. Berkata Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini, karena hadis ini bukan Imam Bukhari, wa man aujabu ay fa'alu fi'lan wa ajabat lahu bihil jannah. Sungguh kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menjelaskan apa maksud dari aujabu di sini adalah sungguh mereka telah melakukan sebuah amalan yang mewajibkan untuk mereka surga. Nah, pasukan yang pertama berperang di laut, yaitu karena sudah kita jelaskan bahwa di antara kekuatan Islam di masa Utsman bin Affan adalah ditaklukannya kota Madinah Kaisar, yaitu di bawah pasukan Muawiyah yang memimpin pasukan angkatan laut kaum muslimin waktu itu. Ya, dan itu ada awal perang angkatan laut yang pertama sekali yang dipimpin oleh Muawiyah. Maka Muawiyah adalah panglima perangnya yang waktu membawa pasukan itu. Tentu jelas termasuk dalam hadis ini, maka Rasulullah menyebutkan tentara pasukan muslim yang pertama dari umatku yang merangi berperang di tengah lautan, sungguh dia mereka adalah ya telah dijamin untuk mereka surga. Ini salah satu dalil menunjukkan Muawiyah ya termasuk dari orang-orang yang bersyirin bil jannah melalui hadis ini. Nah, ini Ummu Haram ini ketika Rasulullah SAW tidur di rumahnya. Ya, wa hadhihi mankabatun 'azimah li Muawiyah. Ini adalah keutamaan yang agung bagi Muawiyah. Dzalika anna awwal jaysin ghadha fil bahri kana bi imaratihi radhiyallahu anhu. Ya, bahwa pasukan yang pertama sekali berperang di lautan adalah bahwa kekuasaan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan di sini Abu Sa'id Al-Khudri, ya Ubadah bin Samit suaminya Ummu Haram, kemudian termasuk dalam pasukan ini Abu Dzar, ya ya, dan berapa orang sahabat yang lainnya, ya, dan juga termasuk Ayyub Al-Ansari. Nah, ini di antara keutamaan yang dimiliki oleh Muawiyah, diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, di mana dia adalah pemimpin pasukan yang pertama sekali berperang di lautan, dan itu doa Rasulullah SAW sebenarnya yang dikabarkan oleh Ummu Haram, ya, yang telah kita sebutkan tadi. Maka di sini kita sebutkan tadi bahwa di mana ketika Muawiyah ini memimpin, ya, pasukan ini, di Muharram ini ikut berperang dengan pasukan, dalam pasukan Muawiyah itu bersama suaminya waktu itu, ya, Ubadah bin Samit dan lainnya pada dalam pasukan Muawiyah memerangi pasukan Romawi, ya. Maka berarti Muawiyah termasuk adalah orang yang mendapat kabar seperti yang disebutkan dalam hadis itu, qaud aujabu, itu mendapat jaminan surga oleh Rasulullah SAW. Makanya Ummu Haram tadi meminta, aku termasuk golongan mereka ya Rasulullah. Maka Ummu Haram mengatakan, ya, maka Rasulullah menjawab, engkau termasuk golongan itu. Sehingga Ummu Haram, istri dari Ubadah bin Samit ini, yaitu mati syahid di waktu itu ketika dia telah sampai di daratan, di pelabuhan, kemudian berang, kemudian kudanya itu dia jatuh dari kudanya kemudian keinjak, ya, sehingga kuburannya berada di daerah Romawi sana, yaitu di Madinah, apa namanya ini, Kaisar itu. Baik, ini keutamaan yang ketiga. Yang keempat adalah, di antara keutamaan beliau adalah saudara dari istri Rasulullah SAW, ya, disebut yang khal mu'minin, disebut yang khal mu'minin karena saudarinya itu Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan, adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebutkan oleh Abu Ya'la, ya, yusamma ikhwatu azwaj Nabi SAW akhwal mu'minin. Abu Ya'la menyebutkan bahwa saudara-saudara laki-laki dari istri Nabi SAW ada disebut dengan pamannya orang-orang beriman. Walasan nuridu annahum akhwalul bihaqiqah, bukan maksudnya pamannya seperti dalam nasab, tapi ke akhwalul ummahat minan nasab, ya, seperti hubungan dengan nasab, tetapi innama nuridu annahum fi hukmil akhwal fi ba'dil ahkam, tapi mereka itu adalah memilih hukum seperti paman dalam sebagian hukum, ya. Wa huwal azimu lahum, kata Abu Ya'la, ini adalah keutamaan yang mulia bagi mereka. Berkata Imam Ahmad, setelah kita menunjukkan beberapa hadis, ya, tentang keutamaan Muawiyah, sekarang berapa ungkapan daripada ulama. Berkata Imam Ahmad, fiman qala la aqulu anna Muawiyah katibul wahyi, la aqulu anna Muawiyah katibul wahyi. Imam Ahmad berkata kepada seseorang mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa Muawiyah itu termasuk orang mencatat wahyu. Wa la aqulu annahu khalil mu'minin, saya tidak mengatakan juga bahwa dia itu adalah pamannya orang beriman. Fa innahu akhadaha bisayfi ghasban, kata dia, mengatakan imam orang ini dengan Imam Ahmad, karena dia telah mengambil kekuasaan dengan secara paksa, ya. Hadza qawlu su'radi yujanibuhu haula'il qaum wa la yajlisun wa nubayyin amrahum lin-nasi. Jadi ketika Imam Ahmad mendengar, ya, qala Imam Ahmad fi man qala, Imam Ahmad mengatakan kepada orang-orang, mengatakan bahwa Muawiyah tidak dianggap sebagai pencatat wahyu, atau dia mengatakan tidak dianggap sebagai pamannya orang beriman, ya, lalu Imam Ahmad mengatakan qaulun su'in hadi, ini adalah perkataan yang keji, yang hina, ya, mereka adalah orang-orang yang dijauhi, kata Imam Ahmad, dan tidak boleh wala yajlisuna aw yajlasuna, dan mereka tidak boleh menjadi teman, ya. Wa nubayyi amrahum linnasi, kita wajib menjelaskan penyimpangannya kepada orang lain, kata Imam Ahmad. Kemudian keutamaan lagi disebut khalil mukminin juga di beliau adalah ahadu kutabil wahyi, salah seorang dari pencatat wahyu, ya, dari Ibn Abbas bahwa Abu Sufyan berkata kepada Nabi SAW, wa Muawiyah taj'aluhu katiban baina yadayk. Abu Sufyan mengatakan kepada Nabi SAW, hendaklah engkau jadikan Muawiyah termasuk orang yang ikut menulis, ya, mencatat wahyu di untukmu. Faqala Nabi SAW, na'am. Dari Mu'abbas juga Rasulullah bersabda, ya, ini sudah kita sebutkan tadi, idza qad'u li Muawiyah wa kana katibuhu. Ini Mu'abbas juga menjelaskan ketika Rasulullah SAW menyuruhnya, dia tadi mensifatkan panggil untukku Muawiyah, Mu'abbas menyatakan bahwa dia adalah sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara sekretaris Nabi yang mencatat wahyu bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Baik. Ini bahwa beliau ada salah seorang pencatat wahyu. Wa kana Abdullah bin Amrin kana Muawiyatu yaktubu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil-dalil, ya, karena di sana ada orang-orang yang mencoba mengingkari perkara ini, bahwa Muawiyah tidak termasuk orang yang mencatat wahyu. Padahal ini mutawatir di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di kalangan para ulama. Nah, di sini Abdullah bin Amr bin Ans mengatakan Muawiyah adalah salah seorang yang mencatat wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Muawiyah, Imam Ahmad juga, Muawiyah katibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu wa sihruhu wa aminuhu ala wahyihi. Rasulullah Muawiyah anhu adalah salah seorang penulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu, juga sahabatnya dan juga apa namanya iparnya, ya, dan juga kepercayaan Rasulullah sallallahu untuk mencatat wahyu. Berkata Syaikh Salim Tamiyah, An Muawiyah huwa wahid min kutabil wahyi. Ini perkataan-perkataan para ulama yang dinukilkan di sini tentang bahwa Muawiyah adalah salah seorang dari pencatat wahyu. Syaikh Salim Tamiyah mengatakan huwa wahid min kutabil wahyi, dia salah seorang dari orang sahabat yang ditugaskan Rasulullah untuk mencatat wahyu. Ini juga sebagai jawaban bagi orang-orang orientalis yang di mana mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu belum tercatat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah kebohongan yang mereka buat. Al-Quran itu sudah tercatat dan sudah terkumpul di masa Nabi SAW, tapi terkumpulnya dalam bentuk semua Al-Quran yang tercatat dikumpul di salah satu ruangan di rumah Nabi SAW, ya, satu kamar, satu tempat di rumah Nabi SAW dikumpulkan di situ, tapi belum dikumpul dalam bentuk mushaf. Iya, jadi di masa Abu Bakar Siddiq itu hanya dikumpulkan dalam bentuk mushaf, tapi sebetulnya Al-Quran itu ya, semua yang dicatat oleh sahabat di masa hidup Rasulullah SAW itu dikumpulkan di salah satu tempat di rumah Nabi SAW. Nah, setelah terjadinya perang melawan murtadin di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq anhu, nah, karena banyaknya mati para penghafal wahyu, maka Umar bin Khattab memberikan usulan kepada khalifah saat itu Abu Bakar Siddiq agar mencatat Al-Quran dan dikumpulkan dalam satu mushaf. Ini sudah berlalu, kita jelaskan pada saat kekhalifahan Abu Bakar Siddiq anhu. Baik, itu di antara keutamaan kedudukan Muawiyah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bagaimana pandangan para sahabat-sahabat lain terhadap Muawiyah, tadi sudah Ibnu Abbas sudah kita jelaskan, ya. Dan di antara keutamaannya adalah Umar Al-Farruq radhiyallahu anhu ala Syam. Pertama, dia adalah seseorang yang diangkat menjadi gubernur di masa Umar bin Khattab. Ulama radhiyallahu anhu menjadikan orang-orang yang dipercaya oleh Umar bin Khattab adalah orang-orang yang unggulan tuh. Orang-orang yang terpercaya amanahnya, kemampuannya dalam manajemen pemerintahan, ya. Nah, waqaru Utsman 'alaiha muddat khilafatihi. Kemudian tambah lagi semasa khilafah Utsman, dia tetap menjadi gubernur Syam. Di sini dikatakan oleh Imam Haitsami menyebutkan ittifaqu kulli min Umar wa Utsman wa huma min huma fi fadli was-suhbah. Di sini Haitsami menyebutkan di mana sepakatnya ya Umar dan Utsman, ya, mereka berdua siapa mereka? Ya, di sisi, ya, tidak diragukan lagi maksudnya dari segi keutamaan dan kedudukannya tengah sahabat Nabi SAW. Walahumal makanan a'la, keduanya memiliki kedudukan posisi yang mulia, ya, wal masul min wara, dan juga orang yang sangat wara, ya, dalam agama dan bertakwa. Wasadadur ra'i, orang yang sangat cerdas, ya, dalam pendapatnya, pandangannya yang dalam. Ya, sadadur ra'i wal fikr, utama menazar, memiliki pandangan yang luas. Ala ta'mir Muawiyah, untuk menjadikan Muawiyah sebagai amir, ya, di negeri Syam. Lahwa dalilun, nah, kata Haitsami sini, ini dalil menunjukkan tentang keutamaan Muawiyah. Nah, jadi hal-hal perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, karena ulama menilai perkara-perkara ini semua adalah menunjukkan keutamaan Muawiyah, ya. Kata Al-Haitsami menyebutkan ini dalil tentang keutamaan Muawiyah. Dan ya, dan dia memang orang yang sangat layak untuk menduduki posisi itu. Ya, faifadin ba'da hadza. Ya, keutamaan mana lagi setelah ini, kata Imam Al-Haitsami. Berkata Imam Zahabi, Hasbuka biman yu'mar yu'ammar Umar, ya. Yu'ammar Umar, ya. Cukuplah engkau menjadi orang yang kalau sudah diangkat menjadi pemimpin oleh Umar, dipercaya oleh Umar bin Khattab. Selama Utsman alaihim, ya, dipercaya menjadi gubernur memimpin. Kemudian Utsman wa huwa saqrun fayudbitu wa yaqum bihi atam al-qiyam. Di mana beliau menyebutkan Syam itu adalah daerah yang sebetulnya daerah yang butuh penjagaan yang kuat karena memang berbatasan langsung dengan kekuasaan Romawi. Jadi disebut Sagar, ya, daerah yang perlu perbatasan, yang perlu mendapatkan perhatian serius baik dari sisi ke pembangunannya, dari sisi angkatan perangnya, ya, dan lain-lainnya. Nah, ini ketika Umar menjadikan dia di posisi itu, kemudian juga selama kekhalifahan Utsman bin Affan, ini menunjukkan itu adalah menunjukkan kemampuan Muawiyah dalam memegang, dalam menjabat jabatan yang dipercayakan oleh Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan. Dan pintarnya dalam berpolitik, ya, atau membuat manajemen pemerintahannya, ya. Nah, ini semua jadi pujian oleh ulama, kedudukan-kedudukan yang diberikan oleh Umar bin Khattab kepada Muawiyah dan para sahabat-sahabat yang lain. Ya, tentu wajar, ya, jika seorang terkenal dia adalah seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang tegas. Kemudian dia di dalam memilih gubernurnya, tidak memilih kecuali gubernur-gubernur yang benar-benar, ya, yang telah dia percaya kemampuannya, amanahnya, ya. Di antaranya adalah Muawiyah. Kita tahu ketika Umar bin Khattab memecat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari Kufah, bukan karena Sa'ad tidak mampu, bukan karena Sa'ad ada melakukan sebuah kesalahan dalam kekuasaannya, tapi karena memang rakyat Kufah yang selalu membuat isu-isu negatif tentang Sa'ad. Lalu dipanggil Sa'ad ke Madinah, digantikan Abu Sa'id Asy'ari, dan berapa kali juga diangkat kembali kemudian diganti lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang diangkat oleh Umar Khattab ini menyebabkan suatu kemuliaan bagi dia, karena Umar Khattab tidak mengangkat seorang gubernur kecuali orang-orang benar-benar sudah mampu, matang dalam pemikirannya dan juga kezuhutan dan juga kewaraannya. Baik. Kemudian, ya, wa yaqumu bi atamil qiyam, yang dia melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, wa yardan nasu bi sakha'ihi wa hilmihi. Nah, ini terkenal di mana masyarakat Syam, yang Syam hari ini ada termasuk daerah Syria, Palestina, ya, Damaskus, ya, Urdun, itu termasuk daerah Syam semua. Nah, di mana masyarakatnya sangat senang dengan Muawiyah. Karena bisakha, ya, orang yang suka melayani masyarakatnya, memberikan pemberian-pemberian pelayanan kepada masyarakatnya, wa hilmi, orang yang sangat santun dan sayang kepada rakyatnya. Kemudian Muawiyah, sepakat para ulama mengatakan dia adalah khairul muluk, raja yang terbaik di antara semua raja-raja yang ada. Ya, karena memang telah kita sebutkan hadis sebelumnya, khilafatun nubuwwah salasu sana summa yutil mulku may yasha. Kata Rasulullah SAW, pemerintahan yang berbentuk kekhalifahan kenabian itu hanyalah selama 30 tahun, kemudian Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan itu adalah, oleh sebab itu, Muawiyah adalah raja yang pertama di dalam Islam. Dan tidak ada raja yang sebaik dari Muawiyah yang telah memiliki kekuasaan, ya. Lam yatawalli ahadun minal muluk khairan Muawiyah. Tidak seorang pun dari raja berkuasa lebih baik daripada Muawiyah. Fa wa khairu mulkul Islam, dia adalah sebaik-baik raja Islam. Wa siratu khairun min sirati sa'ir muluki ba'dahu. Ya, biografinya, keadilannya, kehidupannya, sejarah hidupnya adalah memiliki nilai-nilai yang tidak mungkin dimiliki oleh raja-raja setelahnya. Berkata Syaikh Ibnu Taimiyah, ya, dalam kitab beliau Min Hadis Sunnah Nabawiyah, menjelaskan wa kana siratu Muawiyah ma ra'iyati min khiyari siyar al-ula. Sesungguhnya politik Muawiyah bersama rakyatnya, ya, adalah sebaik-baik dari pemimpin yang memimpin, ya, sebaik-baik pemimpin. Wa kana ra'iyatuhu yuhibbunahu, dan masyarakatnya, ya, sangat mencintainya. Sedangkan Nabi SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, khiyari immatikum, ya, pemimpin kalian terbaik adalah alladzina tuhibbunahum, yang kalian mencintai mereka, yuhibbunakum, dan ia juga mencintai kalian. Jadi begitu pintarnya ulama menyebut kemahimana Muawiyah ini adalah seorang raja yang baik, ya, setelah Khulafaur Rasyidin pasti, ya, karena yang menjadi dia sebagian dari antara sahabat Nabi SAW, dan dia adalah dicintai oleh rakyatnya. Itu ke nilai kebaikan dia, karena Rasulullah SAW menyebutkan seorang raja yang dicintai oleh rakyatnya dan dia mencintai rakyatnya itulah sebaik-baik pemimpin, kata Rasulullah SAW. Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa hibbunakum, ya, pemimpin kalian yang baik itu, kata Rasulullah SAW, ada orang yang mereka itu dicintai, ini kalian mencintai mereka, mereka yang mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa sallun alaikum, kalian mendoakan mereka, mereka juga mendoakan kalian. Nah, tetapi pemimpin yang buruk itu adalah wasyiraru aimatikum alladziina tabghiduna wa yubudunakum. Pemimpin yang terburuk itu adalah yang mereka benci kalian, kalian juga benci mereka. Atalanuna wa yalanakum. Kalian melaknat, mereka juga melaknat. Ya. Berkata Ibn Abil Izz dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah, awal muluki muslimin Muawiyah tu wa khairu muluki muslimin. Raja yang pertama dari kalangan muslimin itu adalah Muawiyah, dan dia adalah sebaik-baik raja kaum muslimin, ya. Itu berapa pujian dari para sahabat Nabi terhadap Muawiyah radhiyallahu anhu. Kita dengarkan lagi juga pendapat para ulama salaf, ya. Qila Ibn Abbas radhiyallahu anhu, halaka fi amir Muawiyah mu'minin Muawiyah fa innahu ma autara illa bi wahidatin qala asaba innahu faqihun. Ada seseorang berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, halaka fi amir mu'minin Muawiyah, ini maksudnya, maukah engkau halaka fi amir mu'minin, tidakkah engkau melihat, ini maksudlah melihat amir mu'minin Muawiyah, ya, kesemuanya dia tidak witir kecuali dengan satu saja, satu rakaat saja, satu rakaat. Lalu Ibnu Abbas menimpali penilaian orang tadi kepada Muawiyah, menganggap kenapa Muawiyah itu witir hanya satu. Ibnu Abbas menyebutkan, ya, ashabah itu benar, innahu faqih, kata Ibnu Abbas, dia adalah sahabat yang faqih, faqihun, benar-benar faham dalam agama ini. Ini pujian sahabat Nabi Abdullah Ibnu Abbas kepada Muawiyah. Di sini juga kita dapat ambil pelajaran bahwa tidak ada yang namanya permusuhan antara Ahlul Bait dengan Muawiyah, itu enggak ada, karena Ibnu Abbas adalah bagian dari Ahlul Bait. Abbas paman Nabi SAW, anaknya Abdullah bin Abbas, tetap tidak ada punya perasaan-perasaan negatif kepada Muawiyah. Lihat dia ketika dia ada orang mencoba menjatuhkan kemuliaan Muawiyah di hadapan dia, dia malah mengatakan itu benar dan dia adalah seorang yang faqih, kata Ibn Abbas. Ya, berkata Abu Darda, ini juga sebagian orang-orang Syiah menggulu di dalam masalah Abu Darda. Ya, Abu Darda sendiri tidak memusuhi Muawiyah. Apa kata Abu Darda? Karena Abu Darda sebelumnya hidup di Syam. Ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan li rasulun min amirikum hadha, yakni Muawiyah. Kata Abu Darda, aku tidak melihat seorang pun yang salatnya mirip dengan salat Rasulullah SAW seperti yaitu pemimpin kalian ini. Maksudnya Muawiyah. Nah, ini ibadahnya Muawiyah. Dinilai oleh Abu Darda. Abu Darda masyhur, ya, dengan seorang sahabat yang sangat zuhud, ya. Nah, dia katakan, aku tidak melihat seorang pun yang salatnya benar-benar mirip dengan salat Rasulullah SAW seperti Muawiyah atau amin amirikum seperti gubernur kalian ini. Berkata Muhammad Nusyihab, Muhammad Nusyihab Az-Zuhri, seorang tabi'in, ya, laqad amila Muawiyah bi siratin Umar bin Khattab sinina la yakhru minha syai'an. Di mana Muhammad Nusyihab Az-Zuhri, seorang tabi'in, mengatakan bahwa Muawiyah di dalam pemerintahnya benar-benar mengikuti sistem pemerintahan Umar bin Khattab, ya, sinina, ya, dengan bertahun-tahun, la yakhru minha syai'an, tidak ada yang dia tinggalkan. Ini menunjukkan bagaimana keadilan, kebaikannya, dipuji oleh ulama-ulama yang siqah, ulama-ulama yang masyhur, ya, di antara ulama tabi'in sini Muhammad Syihab Az-Zuhri yang masyhur, ya, Ibn Syihab atau Az-Zuhri, dia mengatakan bahwa Muawiyah di dalam pemerintahan itu benar-benar seperti metodenya, seperti manajemennya atau kekuasaannya seperti diatur dengan seperti mana Umar Khattab dalam memimpin kaum muslimin. Wa dhikra inda al-A'mash Umar bin Abdul Aziz. Nah, A'mash ini Sulaiman bin Mihran ini salah seorang ulama atau tabi'in menjelaskan di sini ketika ada orang membanggakan Umar bin Aziz. Wah, keadilannya Umar bin Aziz. Ada seorang berkata menyebut-nyebut dekat A'mash keadilan Umar bin Aziz. Ya. Lalu A'mash ya, seorang tabi'in ini menyebutkan fa kaifa law adraktum Muawiyah? Ya. Umar bin Aziz saja kalian puji demikian keadilannya, bagaimana kalau sampai kalian melihat Muawiyah? Qalu ya Aba Muhammad, yakni fi himlihi, jadi dalam kelembutannya, ya kesantunannya. Qala la wallahi bal fi adli, bukan hanya dalam kelembutan kesantunan juga, tapi dalam masalah keadilannya. Jadi ketika orang menyebutkan keadilan-keadilan mana Umar bin Abdul Aziz, ya lalu apa namanya Sulaiman bin Mihran A'mash ini menyebutkan bagaimana kalau seandainya engkau melihat apa namanya Muawiyah ini, ya, ini kalau engkau melihat Muawiyah, lalu orang ini apakah dalam, maksudnya dalam kelembutannya, karena yang terkenal ya Muawiyah itu yang lembut, yang santun gitu ya, karena dia tadi membanggakan keadilan Umar bin Aziz, tapi disanggah oleh Al-A'mash ya, bahwa bukan hanya dalam itu saja, tapi dalam keadilan gitu. Cuma di sini ada pelajaran yang kita ambil sedikit, di mana hari-hari ini sering orang menilai, ya, menilai bahwa politik Islam itu adalah politik yang tidak membawa kesejahteraan, yang tidak membawa keadilan. Ya. Lalu mereka memangga-manggakan sistem-sistem yang direkayasa, yang dibuat-buat oleh manusia. Mereka akan mengatakan bahwa sistem ini adalah sistem yang adil. Ya, sungguh telah kenyataan dalam kehidupan kita. Dan telah dibuktikan dalam sejarah tidak ada keadilan yang menandingi keadilan para penguasa kaum muslimin. Tapi tentu bukan berarti tidak ada juga penguasa kaum muslimin yang melampaui batas, juga ada. Tetapi ketika kita mencari contoh, kadang-kadang orang-orang liberal, orang-orang yang anti dengan Islam, yang dimunculkan, yang dicari oleh dia adalah yang jelek-jelek saja. Ya. Kalau masalah toleransi, toleransi kehidupan bersama dalam sebuah negara, beda agama, tidak ada perumpamaan sebaik-baik apa yang berada di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab menguasai wilayah yang cukup luas, menguasai agama, empat agama, yaitu Romawi, yang ada Yahudi, dan juga ada Nasrani. Ya, kemudian sampai juga ketika menguasai Persia, itu agama Majusi. Ya, Islam memperlakukan dengan sangat baik. Maka sebetulnya kadang-kadang kita prihatin dengan pernyataan-pernyataan protokol ya, mengatakan Islam itu tidak punya konsep dalam kekuasaan, dalam politik, dalam ini tidak, cuman politik-politik yang tidak milik Islam, politik yang penuh dengan kekotoran ya, tipu daya, makar, kebohongan ya, dan berbagai macam rekayasa-rekayasa Islam tidak punya. Islam memang baca sejarahnya bagaimana kehidupan sahabat Nabi SAW memimpin mulai dari Abu Bakar sampai Umar, bahkan Muawiyah radhiyallahu anhu ya, itu dipuji dengan keadilannya, termasuk Umar bin Abdul Aziz ya, banyak sekali di dalam Islam telah terbukti keadilannya dan terbukti karena kesejahteraan yang dia raih ya untuk umat manusia yang hidup di masa mereka. Maka oleh sebab itu sebetulnya kita sebagai seorang muslim ya mesti mengerti ajaran agama kita, mesti mengetahui sejarah agama kita, bahwa Islam telah memberikan cahaya, telah menjadikan contoh, memberikan contoh terbaik untuk umat manusia dalam berbagai bidang, termasuk dalamnya masalah kekuasaan atau politik ya, bahwa Islam telah memberikan contoh yang sangat baik. Maka jangan sesekali hanya melihat sisi negatif saja. Orang-orang sekarang punya kaum muslimin, kenapa ada yang berbuat korupsi dan semacam itu, karena dia tidak menjalankan agamanya. Yang kita maksud bukan itu, yang kita maksud pilihlah pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil. Ya, bahwa sistem-sistem yang ada ini adalah sistem membuat kebangkrutan buat negara kita, jelas. Ya, sistem yang ada yang membuat kebangkrutan buat negara kita, makanya saat ini tidak akan pernah kita diamkan. Karena kita menyampaikan saya bukan karena ingin negara ini hancur, tapi ada demi membangun negara ini dengan benar-benar ya, bukan hanya bestapora politik, bestapora dengan demokrasi, tetapi kesejahteraan rakyat tetap tertunda dan tertunda demi pemilihan-pemilihan terusnya. karena begitu banyak kerugian negara kita untuk anggaran-anggaran yang diserap dalam kegiatan-kegiatan politik seperti ini, menghabiskan anggaran negara kita yang cukup besar, sedangkan masih banyak hal-hal yang jauh lebih penting kehidupan negara kita tidak tersentuh, mulai dari pendidikan, kesejahteraan rakyat kita, jembatan-jembatan yang putus, jalan-jalan, selama macamnya, masih banyak yang harus kita perhatikan bersama. Maka kita tidak akan pernah diam untuk memberikan kritikan-kritikan ini kepada yang membuat kebijakan-kebijakan. Demi untuk apa? Demi kita ingin membangun negara kita yang benar-benar dengan cara ikhlas, bukan dengan cara untuk jadikan peluang untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, kalau kita memang benar-benar cinta kepada bangsa dan negara kita ini, maka kembali coba tinjau ya sistem yang ada ini, ya sudahlah banyak membuktikan berapa kerugian yang dialami oleh negara kita, ya persaudaraan secara anak bangsa yang begitu terpecah-pecah, ya dan saling maki, saling hina, saling olok, ya ini bukti bahwa sistem ini adalah sistem yang sangat membawa kepada kekejian. Kita selalu bicara masalah NKRI adalah harga mati, wajib menjaga kesatuan negara kita. Tapi sistem yang kita miliki justru membawa ke arah-arah yang membuat negara kita melemah dalam sistem persatuan ini. Bagaimana tidak akan jadi persatuan? Kita lihat dalam kenyataan, banyaknya di antara tokoh-tokoh politik demi mencapai kekuasaan, mereka harus bekerja sama dengan musuh-musuh, dan bekerja sama dengan orang-orang yang membenci negara secara halus mengeruk kekayaan negara kita, bekerja sama dengan orang-orang ingin mempunyai agenda-agenda untuk kepentingan kelompok dan segala macamnya. Ya, tidak diragukan hal ini akan merusak negara kita nantinya. Maka dari itu, ya, oi para politikus, ya, kembalilah Anda mencoba mencari konsep-konsep yang benar, jangan hanya membaca konsep-konsep yang ada pada orang barat, ya, bahwa dalam Islam sebetulnya sangat dapat sistem yang sangat sederhana, yang begitu sangat mudah, gampang, tidak harus menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk saling mencaci maki, tidak harus menghabiskan dana sekian triliun untuk melaksanakan semua, hanya hasilnya tetap akan seperti itu. Ya, kita sudah beberapa kali melaksanakan yang namanya pilkada, pemilu, semacam mengeluarkan uang, menghamburkan uang sekian banyak. Ya, lalu hasilnya apa? Lebih baik daripada sistem-sistem yang lain? Nyatanya tidak juga, justru semua kita merasakan apa yang terjadi itu sudah kita lihat sendiri. Ya, janji-janji banyak kebohongan segala macam itu kita lihat, merasakan kita semua. Maka oleh sebab itu kita sebagai seorang muslim yakin dengan penuh bahwa tidak ada sistem terbaik daripada sistem yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilih pemimpin, untuk menghargai pemimpin, untuk memuliakan pemimpin. Ya, itu hanya ada dalam Islam, bagaimana hubungan antara rakyat dengan pemimpin itu diatur semuanya. Cuma kadang-kadang orang yang tidak mengerti Islam, dia mencoba menilai Islam dari satu sisi saja, melihat perkara-perkara yang memang negatif saja dan tidak melihat apa yang positifnya. Justru kalau kita lihat, ya tidak pernah mungkin korban-korban yang jatuh karena terjadinya pesta politik seperti demokrasi seperti ini suka banyak, ya. Mungkin melebihi dari, kalau dari korban yang dijatuh oleh teroris mungkin bisa berbanding juga, mungkin lebih banyak gitu. Maka lalu kita sebetulnya ada sistem-sistem kita ini yang membuat kita ini untuk harus mengevaluasi semua. Ya, maka kita tidak akan pernah bosan, kita akan tetap mengkritik, dan itu dijamin oleh konstitusi bahwa kita mengungkapkan pendapat-pendapat kita demi membangun bangsa ini. Yang penting pendapat-pendapat itu bukan dicampurkan dengan bentuk radikal memaksakan, tidak. Tapi semuanya kita ajak diskusi, ajak berpikir, ajak menelaah, ya, dengan baik. Karena kita merasakan sekali negara kita jauh tertinggal dari sisi pendidikan, ya, dari negara-negara tetangga saja. Negara Thailand saja kita mungkin bisa masih di bawahnya, dan pertanian dan lainnya. Maka ini yang dapat saya jelaskan sedikit faedahnya, bagaimana tadi kita sebutkan bahwa di mana orang menganggarkan tadi keadilan Umar bin Abdul Aziz, itu keadilan yang ada di masa Umar bin Abdul Aziz dikatakan oleh Al-Amash itu kalau dibandingkan dengan Muawiyah, engkau tidak pernah melihat Muawiyah, kata Amash, ya. Apalagi dilihat dari sahabat lagi, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq lah anhu, ya, tentu adalah. Maka kita perlu mengerti bagaimana sahabat di dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka, termasuk dalam masalah-masalah politik, kita juga harus jawab dengan konsep-konsep Islam. Maka ini tanggung jawab para tokoh-tokoh Islam yang untuk menampilkan, memberikan solusi, mengambil dari ajaran Islam dan menuangkan kepada dalam bentuk-bentuk aturan, ya, dan agar negara kita ini dalam memilih pemimpin kah, dalam berbagai urusan politik kah, yang sederhana, mudah, gampang, waktu ya, hemat biaya ya, hemat waktu, hemat tenaga ya, sekaligus kita negara kita ini menjadi negara yang terhormat, jangan menjadi negara yang selalu diadu domba dengan isu-isu ya. Nah, nanti ini yang berpotensi untuk terpecah belah negara ini adalah, kita lihat negara-negara lain terpecah belahnya adalah karena ada tokoh-tokoh politik yang tidak puas, lalu membocorkan rahasia-rahasia negaranya, kelemahan-kelemahan negaranya keluar, kemudian dia mengajak mencari bantuan-bantuan luar untuk bagaimana supaya dia berkuasa. Ini yang mengkhawatirkan, sistem yang mulai yang selalu yang berjalan di negara kita ini ya. Baik, itu satu pelajaran dapat kita jelaskan bahwa di mana belum ada format yang dapat menyaingi format Islam dalam masalah keadilan ya. Tentu apa yang disuarakan orang hari ini ya beda atau istilahnya dengan masyarakat yang berbeda agama, pun Islam telah mencontohkan ya. Baca bagaimana kebebasan, toleransi yang diberikan oleh Islam ketika Islam berkuasa di Andalus, atau ketika Islam berkuasa di Madinah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Abu Bakar Siddiq, masa Umar bin Khattab ya. Masa Umar bin Khattab kalau dibaca bagaimana dia, yang telah kita sempat singgung sebelumnya, dia tidak memungut upeti, tidak bayar nama jizya. Banyak orang-orang yang boleh bebaskan dari agama lain di negeri Syam jika dia tidak punya pencaharian atau punya pencaharian yang cukup untuk keluarganya saja. Umar bin Khattab tidak mewajibkan bayar dia jizya tersebut. Tapi jizya itu bukanlah arti paksaan yang, karena memang setiap negara-negara berkewajiban menyumbang kepada negara. Islam memberikan sumbangan dalam bentuk yang begitu banyak ya, sumbang-sumbang sosialnya. Di antaranya ada zakat, adanya Idul Adha ya, zakat fitri dan infak, dan banyak sekali bentuk-bentuk dari Islam yang itu bisa model untuk menggiatkan, membantu sesama warga negara. Maka bagian dari itu, dari agama lain, Islam membentuk namanya jizya, yang itu untuk dimanfaatkan ya, untuk sebagai bukti kesetiaannya dia dalam membayar itu, bahwa dia tetap setia kepada pemerintah ya, dan kemudian dia diberi pelayanan-pelayanan, pendidikan, kesehatan dan segala macamnya. Jadi jangan nilai negatifnya saja, karena kalau memang orang-orang orientalis atau anak-anak orientalis yang ada di Asia Tenggara ini ya, orientalis Asia lah saya bahasakan, memang mereka yang melihat Islam itu begini, begini, begitu, tapi tidak melihat, mengkaji penjelasan-penjelasan para ulama-ulama yang membahas masalah itu. Baik, dikatakan pula orang kepada Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in juga ini, Abdullah bin Mubarak, ma taqulu fi Muawiyah, bagaimana pendapatmu tentang Muawiyah? Hal wa indaka afdal am Umar bin Aziz? Jadi ada orang mengatakan, mana yang lebih mulia, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Ya. Apa jawaban dari Abdullah bin Mubarak? Ala turabun fi mankhari Muawiyah ma'a Rasulullah khairun au afdal min Umar bin Aziz? Sungguhnya debu yang masuk ke dalam hidung Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah SAW itu lebih mulia daripada Umar bin Aziz. Ini bagaimana ya, tidak ada yang menyanyi tentang kemuliaan seorang sahabat itu. Ya, Umar bin Aziz yang menjadi legenda, yang menjadi sebuah format keadilan ya, di dalam sejarah ya, itu jika dibandingkan dengan Muawiyah, tidak ada bandingnya. Karena Muawiyah kata Abdullah bin Mubarak, seandainya debu yang masuk ke dalam hidung Muawiyah itu bersama Rasulullah ketika berjihad, itu lebih afdal daripada Umar bin Aziz. Dan juga Umar bin Aziz bersamaan dengan tingginya kedudukan Umar bin Aziz ya, dan ilmunya dan zuhudnya dan adilnya, dan tidak mungkin dibandingkan dengan Muawiyah, karena ini adalah sahabat Nabi, dan itu adalah Umar bin Aziz adalah seorang tabi'in ya. Dan juga ditanya oleh seseorang, bertanya kepada Al-Mu'afi bin Imran Al-Azdi ya, dia bertanya, ya Aba Mas'ud, aina Umar bin Aziz min Muawiyah ya, mana yang lebih mulia Umar bin Aziz daripada Muawiyah? Faghadiba, marah ni Al-Mu'afi ini, wa qala yaumun min Muawiyah afdal min min Umar bin Aziz umruh ya, umrah ya, satu hari dari umur Muawiyah itu ya lebih afdal, maksudnya satu hari bersama Rasulullah SAW ya, mungkin ya lebih utama, lebih mulia daripada Umar bin Aziz seumurnya ya, seumur Umar bin Aziz. sumaltafata ilaihi. Kemudian dia melihat kepada orang yang bertanya tadi, taj'al rajulan min ashabi Muhammad mithla rajul min at-tabi'in. Engkau ingin menjadikan ya sama antara seorang menjadi sahabat Nabi dengan seseorang yang menjadi tabi'in, seorang tabi'in, tidak mungkin. Ini menunjukkan betapa menurut para ulama-ulama kita, kedudukan as-suhbah la ta'dilu syai' kama yang sering diulang-ulang para ulama-ulama kita, bahwa menjadi seorang nabi, sahabat Nabi itu adalah keutamaan yang tidak akan mungkin dibanding dengan keutamaan manapun, diraih dengan keutamaan, bisa dikejar dengan keutamaan bagaimanapun, ya. Karena memang Mas'ud sudah menyebutkan juga dalam sebuah ungkapannya yang sudah sering juga kita sebutkan, ketika Allah ingin mengutus Nabi Muhammad SAW melihat kepada hati semua umat manusia, maka dia mendapatkan hati Nabi Muhammad SAW adalah hati yang paling bersih. Kemudian dia melihat lagi kepada setelah hati yang terbaik dari hati Nabi Muhammad, setelah hati Nabi Muhammad SAW dilihat adalah hati para sahabatnya. Lalu Allah jadikanlah mereka sebagai pembela Rasulullah SAW, penolong agamanya. Nah, ini menunjukkan keutamaan hati mereka yang dipilih Allah menjadi sahabat Nabi SAW. Taib, itu berapa perkara yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini, ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas perkama Islam sekilas di masa Muawiyah, ya, sekilas di masa Muawiyah, apa saja bentuk pengembangan Islam di masa dia, wilayah-wilayah yang bertambah di masa Muawiyah, kemudian bagaimana keutamaan-keutamaan perkembangan pemerintahan di masa Muawiyah, ya, itu sedikit tentang dari bagaimana kemuliaan Muawiyah dalam pandangan para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama kita, ya. Kemudian tentang wafatnya Muawiyah ini, Muhammad bin Sirin menyebutkan, ya, bercerita tentang hari-hari terakhir di kehidupan Muawiyah. Ja'ala Muawiyah la mahtadara yadha'i khaddan al-ardi, khaddan al-ardi summa yaqlibu wajhahu wayadu'a khad al-akhir yabki. Muhammad bin Sirin menceritakan ketika hari-hari terakhir di kehidupan Muawiyah ini, dia meletakkan pipinya di atas tanah, kemudian dia balik lagi pada bagian yang lain, dia letakkan bagian yang lainnya sambil menangis. Nah, ini menunjukkan ya bagaimana seorang sahabat itu, ya, kisahnya dia berhari-hari terakhirnya, kata Muhammad bin Sirin, dia meletakkan tidur di atas tanah, dia letakkan pipinya yang kanan, kemudian yang kiri, kemudian dia sambil menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka qulta fi kitabik. Ya Allah, engkau telah berkata dalam kitabmu yang mulia. Innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang bersekutukan dengannya dan mengampuni dosa selain itu bagi orang dikehendaki. Maka Muawiyah berdoa, Allahumma faj'alni fi man tasha'u an taghfir lahu. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang engkau ingin untuk ampunkan dosanya. Summa tamatsala bi hadzal bait. Kemudian dia membaca sebuah sajak ini atau syair ini, wal mautu la manja minal mauti wal ladzi nuhadiru ba'dal mauti adha wa afdha'u. Ya. Kematian itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kematian, tetapi yang kita cemaskan setelah kematian, kata Muawiyah, adalah adha wa afdha', perkara yang lebih berat dari itu, yang lebih menakutkan, ya, mulai diadab kubur, tentu itu padang mahsyar, kemudian menerima catatan amal baik dan amal buruk, kemudian lewat siratal mustaqim. Ini yang disebutkan oleh Muhammad, ya, kematian itu yang tidak akan bisa menyelamatkan, seorang bisa lari di kematian, ya, tetapi yang kita cemaskan, kata Muawiyah, adalah setelah kematian itu banyak perkara-perkara yang harus kita lebih khawatirkan. Summa qala, kemudian dia berdoa, kemudian berkata, Allahumma akillil asra wa'fu anil zalla. Ya, ya Allah, maksudnya ampunilah dosaku, ya, wa tajawaz bihilmika an jahalin ma lam yarju, ya, dan ampunilah, bebaskanlah aku dari kesalahan-kesalahan kebodohanku dengan kelembutanmu, ya Allah, ya, yang tidak akan mungkin bisa diharap selainmu. Fa innaka wasi'ul maghfirah, sungguhnya engkau sangat luas ampunanmu. Laisa lilladzi khati'a mahrabun ila ilaika, tidak ada tempat untuk mengadu bagi orang yang berdosa kecuali kepadamu, ya Allah. Summa aqmi alaihi, kemudian setelah itu dia pingsan. Ini Muhammad bin Sirin menceritakan, kemudian dia pingsan. Summa afaqa, kemudian sadar lagi. Faqala li ahli, setelah itu dia berkata kepada keluarganya, ittaqullah fa innallaha ta'ala yaqi man ittaqa. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah akan menjaga orang bertawakal kepadanya. Wala yaqi man la yattaqi, Dia tidak akan menjaga orang-orang yang tidak bertakwa, kata Muawiyah. Summa mata binamashq, yaitu kemudian dia meninggal di kota Damaskus pada bulan Rajab tahun 60 Hijriah. Taib. Itulah sedikit tentang gimana Muawiyah, ya, sekilas biografinya dia dan juga pandangan ulama Ahlussunnah Wal Jamaah terhadap kedudukan Muawiyah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bicara tentang perkembangan Islam di masa dia, yaitu berapa wilayah yang ini, keluasan wilayah Islam dan berapa kebijakan-kebijakan politik ataupun ekonomi maupun pemerintahan yang terjadi di masa Muawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita kembalikan kepada studio Cilengsi untuk menunggu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masuk. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam memahami pelajaran tersebut dan bisa memberikan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Ikhwatul Islam, kami mengundang Anda yang ingin bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami angkat telepon yang pertama, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa? Di mana? Dengan Pak Amir Kelebatan. Silakan Pak Amir, pertanyaannya dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya ya, Pak ya. Ya, baik, silakan. Ustaz mau tanya tentang Muawiyah. Kami sudah alhamdulillah banyak tahu dari tisirohnya. Kalau dulu mungkin tentang Muawiyah kita banyak kejelekan mungkin dari si Arab itu lah istilahnya. Jadi mengesankan kejelekan Muawiyah. Nah terus Ustaz, yang kami tanyakan, Muawiyah ini mendidik anaknya Yazid sudah menjadi pimpinan, artinya dalam peperangan atau sudah dibentuk oleh bapaknya. Pertanyaan saya, apakah Ali bin Abi Thalib itu tidak mendidikkah tentang kepemimpinan itu terhadap Hasan dan Husain, sehingga Husain itu keluar dari Mekah yang mana tujuan dunia akhirnya kami belum tahu. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Baik, tentu tidak diragukan para sahabat Nabi adalah orang-orang yang sangat sempurna dari keluarga mereka. Akan tetapi tentu hidayah itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu kekuatan ilmu dan pengalaman tentu berbeda-beda. Ya, kalau Muawiyah memang sudah menjadi bahasa orang sekarang, politikus lah gitu ya, menjadi penguasa, dan dia memang memiliki kemampuan di bidang itu, sehingga dia diangkat semenjak Umar bin Khattab sampai masa Utsman, ya. Jadi sudah memiliki pengalaman yang luas di bidang itu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib baru berkuasa, beliau ini hanya di masa Abu Bakar sebagian dari menteri atau majlis syuronya Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, gitu ya. Di masa Utsman beliau menjadi sebagai perdana menteri di waktu itu ya, bagian yang menjadi orang utama di menjadi diajak bicara oleh Utsman dalam keputusan-keputusan kebijakan pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, jadi tentu ini berpengaruh. Memang iya, ya, karena pengaruh pengalaman Muawiyah agak lebih banyak di bidang ini dari karena dia sudah menjadi pemerintah. Tetapi itu sudah takdir Allah, karena memang Rasulullah SAW sudah gambarkan tentang Hasan umpamanya. Ini sudah kita jelaskan waktu kita bicara tentang kehidupan Hasan, ya. Memang Rasulullah sudah katakan bahwa khilafah nubuwwah itu setelah sultanah hanya 30 tahun. Kemudian ketika Hasan bermain-main, ya, Rasulullah mengatakan sungguhnya cucuku ini Sayyidun adalah tokoh, ya, sayyusulullah bihi baina fa'atain azimatain minal muslimin, yang Allah nanti akan mendamaikan melalui dia dua kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai. Nah, ini memang buktinya itu terbukti, ya, itu sudah mujizat yang Rasulullah menggambarkan. Memang kekuasaan itu akan berpindah dari dari Abi Muthalib kepada Muawiyah, yaitu ketika setelah Ali bin Thalib meninggal, diangkatnya Hasan menjadi khalifah, akhirnya Hasan menyerahkan kepada Muawiyah. Itu sudah kehendak Allah kauniyan yang sudah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan kemuliaan keutamaan bagi Hasan, karena ini menunjukkan salah satu kedudukan yang mulia bagi Hasan radhiyallahu anhu, pujian Rasulullah, inna ibni hadza sayyidun, ya, seorang tokoh. Nah, ini juga pelajaran sudah pernah kita katakan bahwa ketika seseorang mundur dari kekuasaan demi menjaga persatuan, demi menjaga kemaslahatan, itu adalah perbuatan yang sangat dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu adalah perbuatan yang sangat dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Maka Hasan adalah bukan menunjukkan itu kurangnya kedudukan Hasan, tapi itu menunjukkan bahwa Hasan adalah mulianya Hasan itu sendiri. Ya, dia lebih mengutamakan agama umat daripada kepentingan dirinya sendiri, dan dia lebih menyelamatkan umat, lebih menginginkan agar umat bersatu. Dan ini yang di dalam waktu itu kita pelajarkan, waktu faedah yang kita sampaikan saat itu, ya, di tahun ketika Hasan menyerahkan kekuasaan itu, adalah satu pelajaran penting bagi kita, adalah hendaknya, ya, baik tokoh-tokoh politik, para pejabat-pejabat negara, ya, jangan tunjukkan sebuah sifat yang membuat rakyat menjadi tidak suka, yang melihatkan, menontonkan perebutan kekuasaan yang begitu menampakkan kehausan kepada kekuasaan itu. Ya, dan itu bukan suatu sifat yang terpuji, karena memang Rasulullah SAW menyebutkan, ya, ketika seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau angkat aku sebagai sebagai bagian dari pejabat, sebenarnya engkau angkat sebulan itu sebagian dari pejabat. Dan juga Rasulullah menyebutkan, inna nuwali hadzal aman man talaba hadzal, lan sesungguhnya aku tidak akan mengangkat orang meminta urusan ini, kata Rasulullah SAW. Kemudian juga dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan, orang yang meminta jabatan, ya, orang yang meminta jabatan itu yukilahi, dia akan diserahkan Allah kepada jabatan itu, kemudian dia tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini oleh sebab itu meminta jabatan itu adalah kadang-kadang menyebutkan gagalnya dalam ketika dia menjabat, karena prosesnya tadi dengan cara yang tidak berkah. Maka Rasulullah ingatkan, kalau kita meminta jabatan, Rasulullah sudah peringatkan, Allah tidak akan memberi berkah kepada dia. Allah tidak akan memberikan berkah kepada dia. Cuman di sisi lain juga hendaknya masing-masing kita juga menyadari, kalau kita memang melihat ada saudara kita lebih mampu untuk memerintah, untuk berkuasa, mestinya kita dukung saja. Ya, kita sebagai orang yang dibawanya ikut membantu di bidang yang kita miliki kemampuan. Ya, tidak perlu saling bersaing sebetulnya. Ya, tapi kan sifat ini memang susah untuk dimiliki oleh seseorang. Ya, karena memang di para ulama pun menyebutkan, jangankan orang yang tidak tahu agama, orang yang tahu agama juga disebutkan para ulama bahwa suatu maksiat yang terakhir dicabut dari hati seorang alim itu adalah hubul manzil, hubul manzilah, cinta kedudukan. Ya, cinta kedudukan. Nah, oleh sebab itu ini perlu peringatan bagi kita semua. Dan itu kita ambil pelajaran dari sejarah para sahabat kita. Bagaimana hendaknya menjadi perhatian kita, utama kita adalah lebih baik, ya, menjaga persatuan, menjaga kebersamaan, daripada kita meraih kekuasaan dengan cara merusak persatuan, merusak persaudaraan, keakraban, dan segala macamnya. Ya. Inilah sifat mulia yang dimiliki oleh Hasan bin Abi Thalib. Ya. Kemudian Husain juga adik dari Hasan. Ya. Walaupun sebetulnya Husain ini sudah dinasihati oleh saudara-saudaranya yang lain, ya, Muhammad Al-Hanafiyah dan lain-lainnya nasihatin. Tapi kondisi setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib itu kadang-kadang yang membuat orang ini termotivasi untuk mengejar kekuasaan itu, ya, adanya dukungan. Dukungan. Nah, ini dukungan ini kalau seperti Husain didukung, itu banyak dukungan datang dari Kufah. Tetapi kan dalam sejarah orang Kufah ini selalu melakukan tindakan-tindakan yang menipu gitu. Termasuk dari peristiwanya ayah Husain sendiri, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, kemudian juga saudaranya Ukail bin Ja'far. Ya, saudara sepupunya, dan peristiwa-peristiwa terbunuhnya anak pamannya waktu dikirim oleh Husain ke sana. Kemudian juga kisah Hasan sendiri yang ketika dia setelah menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, dia diancam oleh masyarakat Kupa sendiri. Maka ini kita harus waspada. Sebagai kita seorang tokoh, kita jangan mau namanya adanya orang-orang yang menganggap menokohkan kita dengan tujuan sebetulnya dia ada keinginan balik itu. Mungkin keinginan politik juga, ingin kejabatan kah, atau ekonomi segala macamnya. Nah ini kadang-kadang memotivasi kita untuk berbenturan dengan para tokoh-tokoh yang lain. Justru kita arahkan semestinya bahwa kondisi itu diamankan, ditenangkan. Ya. Maka sebetulnya memang perlu kita banyak belajar, sama-sama belajar, sama mengambil faedah-faedah dari sejarah para ulama-ulama yang lalu, termasuk dari sahabat, perjalanan politik Islam. Kita perlu mengambil banyak pelajaran bagaimana harusnya kita menyelesaikan masalah-masalah kita, ya, dengan terinspirasi dari dan mengambil pelajaran daripada apa yang telah terjadi di tengah umat ini pada masa yang lalu. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang bermanfaat ini. Semoga menjadi pencerahan untuk yang bertanya dan kita semuanya yang telah menyimak pada kesempatan kali ini. Silakan untuk penelpon yang kedua, kami berikan kesempatan kembali, masih di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Sri di Kota Mobagu. Silakan, pertanyaannya. Dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya ya, supaya tidak masuk kembali ke telepon sehingga mengganggu kami untuk menyimak pertanyaan Ibu Sri. Silakan. Di luar tema bisa ya? Ya, silakan. Pak Ustaz, ada sepupu saya mau suruh beli apa? Pemenya barang tapi sistem kredit. Itu mohon maaf Ibu, nanti bisa menghubungi kami lagi karena suaranya terasa mengganggu. Volume televisinya belum dikecilkan. Kita akan berikan kesempatan kepada yang lain. Silakan di 0218236543 untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silakan dikecilkan terlebih dulu volume televisinya sehingga tidak mengganggu suara Anda ketika masuk ke kami. Halo. Halo. Ya, dengan Bapak siapa, di mana ini? Bapak Rudi di Jember, Pak. Silakan Pak Rudi, pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Nah ini saya mau tanya ini tentang di luar tema bisa Pak ya? Kan. Ya ini tentang apa? Wa'as inu bisabri wa sholat innallaha ma'asabirin. Pertanyaan saya itu gimana adab kita itu dalam meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih yang Bapak. Kedua, yang kedua bisa Pak? Silakan, silakan. Yang kedua ini, seandainya mau melakukan kemulel ini Pak, tidak bisa tahajud tapi dilakukan di awal waktu sesudah sholat isya. Pertanyaan saya, gimana niat untuk melakukan sholat tersebut? Ya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir dari ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, bahwa dalam menghadapi hidup ini kita mesti mendapatkan berbagai kesulitan dan tantangan. Maka kuncinya yang pertama adalah memohon kepada Allah, ya, kemudian dengan bersabar. Jadi kita hadapi dengan kesabaran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu maksudnya di situ, itu kita bersikap sabar dalam menghadapi ujian-ujian, hambatan-hambatan, kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan itu, ya. Dan kemudian as-salah, memohon kepada Allah. Jadi disebetulnya ada dua hal, sabar dan usaha. Nah, sabar dan usaha-usaha kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar berdiam saja, tapi juga ikuti dengan doa kepada Allah, minta yang lebih baik. Nah, Rasulullah SAW disebutkan oleh sahabat, karena idah hazamal amr, hazabal amr, qama ila sholah. Rasulullah SAW tidak ada menghadapi sudah permasalahan, dia sholat. Nah ini prakteknya di dalam hidup Rasulullah SAW. Sholat, kemudian dalam sholatnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan solusi dalam masalah yang dihadapinya. Itu. Samping dia bersabar, itu kesabaran diri yang mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi kesulitan, tantangan, dan hambatan itu. Kemudian sambil itu juga memohon kepada Allah agar diberikan solusi-solusi yang terbaik. Sambil juga berdoa agar diberikan kesabaran dalam menghadapi masalah yang sedang dia lakukan tersebut. Nah ini maksudnya, ya, penjelasan dari wasta'in bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Karena tidak ada seorang pun di antara kita kecuali akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah walanabluwannakum syai'an minal khaufi wal ju'i. Benar-benar Allah akan beri ujian kepada kita. Karena dengan ujian itu banyak sekali hikmahnya. Pertama, kalau kita diuji dengan sakit, di saat itu kita baru sadar bahwa kesehatan itu nikmat yang besar. Dan juga menimbulkan dalam diri kita tipas selera. Jika ada orang sakit, kita sekarang sakit, oh sakit itu memang susah, mengalami berbagai kesulitan, ya, menimbulkan rasa iba kepada diri kita, kepada orang, nanti kalau kita melihat orang sakit gitu kan. Nah, jadi kemudian mensyukuri nikmat tadi yang kita sebutkan, kemudian pahala sabar itu, karena iman kita akan semakin naik, semakin kuat jika kita selalu mendapatkan tantangan-tantangan itu, ibaratnya itu sebagai memperkuat antibodi kita. Kalau seandainya seseorang tidak pernah mendapatkan kesulitan-kesulitan lalu ditimpa oleh kesulitan, kadang-kadang dia justru drop dan kecewa, kemudian putus asa kadang-kadang. Maka itu seakan-akan itu tarbiyah imaniyah, sedikit-sedikit dikuatkan. Ya, ibaratnya kalau seorang mencontohkan seperti sebatang pohon dari kecil sudah selalu digoyang oleh angin, maka dia akan selalu uratnya menguat, menancap ke tanah untuk mempertahankan, ya, batangnya. Nah, semakin kuat, semakin tinggi, akan semakin kuat, semakin tinggi. Uratnya semakin memanjang, melebar, semakin memperkuat dirinya, enggak bisa kokoh berdiri. Demikian pula iman kita akan selalu diuji. Ya, hasiban nasu ayyakulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia itu dikira kalau dibiarkan saja mengucapkan kami telah beriman lalu tidak diuji? Tidak. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang yang beriman sebelum kalian. Sebelum mereka. Fala aman alladziina saqu fala aman Allahu min sadaqu wal amal al-kadzibin. Agar Allah tahu siapa yang benar-benar beriman dan mana orang yang imannya hanya pura-pura saja. Ya, makanya yang membedakan kadang-kadang orang-orang benar-benar iman-iman dengan orang yang pura-pura beriman itu ya ketika ada ujian, ada kesulitan, ada ancaman. Ya, makanya kalau kita lihat di masa Rasulullah SAW ketika ada ancaman, ujian, cobaan, pemenjara aja berjihad, orang-orang munafik itu enggak mau ikut, mundur dia. Nah, itu. Itu di antaranya kesulitan itu kita hadapi dengan kesabaran, di samping itu kita mohon kepada Allah solusinya dan artinya kita juga berusaha. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua tadi berkenaan dengan apa pertanyaan tadi? Yang kedua? Salat qiyamul lail. Kalau tahajud memang setelah tidur. Tetapi ada hadis dari Abu Hurairah, beliau ausani khalili an utira qabla an anam, bahwa kekasihku maksudnya Rasulullah SAW mewasiatkan, menyesatkan aku agar salat witir sebelum tidur. Nah, ini sebetulnya ada lagi hadis menyebutkan jadikanlah sholat witir sholat kamu yang terakhir. Nah, bagi orang-orang yang terbangun malam, terbiasa bangun malam, hendaknya dia sholat witirnya nanti setelah dia bangun sholat tahajud, sholat witir. Tapi kalau dia memang letih keletihan, kalau memang amat susah bangun malam hari, dia boleh sebelum tidur dia sholat witir. Jadi niatnya tadi bapak bertanya, apa niatnya? Adalah sholat sunnah witir. Itu yang terdapat dalam hadis Abu Hurairah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya kami akan balik ke pesan singkat. Pertanyaan dari Abdullah di Jakarta. Ustaz, apabila kita melihat media saat ini, khususnya pada saat tahun-tahun ini adalah tahun pemilihan pemimpin, kita mendengarkan kisah dari Ustaz tadi bahwasanya pemimpin dan para pendukungnya sering kali terjadi hal-hal yang membuat kepemimpinan jadi rusak karena pendukung atau masyarakatnya yang memberontak atau memberikan statement-statement yang buruk. Nah, saat ini kita lihat di media-media, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian para alim ulamanya mengajak masyarakat untuk memilih atau membenci satu pasangan-pasangan pemimpin. Nah, bagaimana kita sebagai kaum muslimin menyikapi para tokoh masyarakat dan alim ulama seperti ini? Silakan Ustaz. Baik, memang kita sebagai seorang tokoh atau seorang ulama atau seorang ustaz wajib menyampaikan kebenaran. Ya, seorang muslim wajib mengikuti kebenaran. Tetapi kita harus juga menyampaikan kebenaran tentu dengan bahasa-bahasa yang menyentuh, bahasa-bahasa yang baik. Ya, tidak masalah kita menunjukkan mengatakan inilah ciri-ciri pemimpin yang baik, kita sebutkan keunggulan program-program ya untuk menghindari, tetapi jangan membuat fitnah, aduan, adu domba, merekayasa berita-berita, foto-foto, potongan video-video ya. Ibaratnya kata orang ya, gampang saja semuanya. Ibarat di sama-sama jualan di pasar ya, dagangan orang lain enggak usah dijelek-jelekkan dah. Ya, tapi kita manage dagangan kita, rapikan dagangan kita ya. Bagaimana supaya orang tertarik membeli dari lapak kita, itulah bahasanya sekarang ya. Tapi tidak perlu kita harus membuat negatif campaign, kampanye negatif semacam-macam itu, sampai membuat kebohongan, kejustaan, menghina, memaki, itu tidak. Kita tidak boleh hal seperti itu ya, karena itu justru akan merusak energi kita, merusak iman kita. Nah, kita mau membanggakan, boleh kita membanggakan, kita mau menunjukkan kehebatan dari sisi program, amanah, sejarahnya, boleh saja dia kita unggulkan. Tapi jangan sampai dengan cara memberikan info-info yang berlebihan juga terhadap calon yang kita apakan ini. Mengunggulkan info-info yang tidak valid, mengunggulkan info-info, membuat semacam skenario bagaimana supaya lebih unggul, tidak. Pokoknya sampaikan sesuai fakta saja, itu bicara secara jujur saja, jangan overdosis. Nah, ini yang kadang-kadang kita lihat ketika seseorang ketikapannya overdosis, saya akan begini, apakah ini, apakah ini, toh tetaplah berkuasa ya, semuanya berbalik, tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini kan kebohongan sebetulnya ya, itu yang membuat orang jadi tidak. Jadi dia cukup bicara, saya kemampuan saya di sini, insya Allah saya akan fokus di bidang ini. Karena untuk mengurus negara ini tidak mungkin ya, dari A sampai Z selama 4 tahun bisa selesai, enggak mungkin. Membangun negara ini hanya dengan cara prioritas. Prioritas utama negara ini satu-satu adalah masalah pendidikan dan pendidikan moral agama. Itu masalah besar di negara kita ini. Lihat pendidikan kita, moral yang tidak. Jangan bicara masalah moral politik, moral di jalan aja kelihatan tuh. Ya, bagaimana kita berkendaraan itu terlihat sekali. Ya, nah di jalan aja lihat saling nyalip, saling apa, sudah hidup lampu merah masih tetap jalan. Kemudian kadang-kadang itu pelang kereta api sudah turun masih nyensek masuk. Ini masalah pada pendidikan kita. Masalah utama pada pendidikan kita. Kenapa pendidikan kita rusak ini? Karena dijauhkan dari agama. Terus saya sangat tidak suka dengan pendidikan-pendidikan liberal, sekuler. Inilah hasil pendidikan Anda semua. Orang tidak dibuat beriman kepada Allah, tidak menjadi pengawasan dirinya sendiri. Bagaimana supaya manusia itu memiliki pengawasan Allah, bukan pengawasan lampu merah ya, bukan hanya pengawasan KPK. Itu harus kita tanam kepada diri masyarakat kita, beriman kepada malaikat, adanya hari berhisab, bahwa segala perbuatan haram, kezaliman itu akan membuat akibatnya buruk pada diri Anda, keluarga Anda, di dunia sebelum di akhirat. Nah, yang kita sadarkan masyarakat ini, akui sajalah bahwa semua sejarah ini kita merasakan kehidupan saat pendidikan-pendidikan agama masih prioritas di sekolah-sekolah. Terus pendidikan murid-murid kita baik, sopan, hormat pada gurunya. Sekarang anak murid ada yang keroyok gurunya. Ini hasil siapa pendidikan seperti ini? Itu hasil liberal semua, hasil dari sekuler semua ya. Maka inti sekarang ini, siapapun penguasa, yang akan harus dilakukan adalah prioritas utama. Tidak bisa mau dibangun ini semua kemampuan terbatas, baik anggaran maupun pelaksanaannya, pengawasannya, semacamnya. Harus satu persatu dulu. Nah, oleh sebab itu perlu ya adanya program prioritas. Maka jangan mengunggulkan calon kita itu berlebih-lebihan sampai banyak kebohongan, fakta-fakta. Nah, ini juga enggak boleh. Apalagi sampai menyatukan lawan politik dengan berlebih-lebihan ini. Bagi kita seorang muslim, yang lebih terpenting hari ini sampai titik menjeblos nanti adalah jangan lupakan untuk setiap taat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa? Minta pemimpin yang baik kepada Allah. Selesai cerita. Serahkan pilihan itu kepada Allah. Walaupun Anda melakukan usaha, tapi usaha yang Anda lakukan belum tentu itu yang terbaik buat diri Anda. Maka apa yang mungkin Anda ceplos, belum tentu itu orang yang terbaik. Boleh jadi hari ini dia baik, besok belum tentu, karena hati manusia ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, terbolak-balik. Ya, hari ini baik, besok pagi bisa jadi buruk. Hari ini buruk, Allah mampu menunjuk ke hati ini, besok bisa jadi baik. Maka itu para ikhwan semua, nasihatkan kepada antum semua, pada kita semua adalah perbanyak doa kepada Allah, di samping melakukan nasihat kepada umat kita, kepada untuk berbuat jujur dalam diri mereka, pelaku keluarga mereka, masyarakat mereka. Mulailah kejujuran itu pada diri masing-masing, bukan pada pemimpin saja yang kita menuntut untuk kejujuran itu. Tupas kezaliman yang sama kita dulu, sebelum kita bicara kezaliman yang ada di para pemimpin. Karena Allah sudah katakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Demikian kami jadikan orang-orang zalim, sebagian mereka memimpin bagian jadi orang zalim jadi pemimpin sebagian yang lainnya. Allah apa tindakan dosa-dosa akibat perbuatan mereka sendiri. Subhanallah. Ya. Maka oleh sebab itu pertama nasihat utama adalah tidak perlu terlalu over di dalam hal ini, ya. Lebih banyak gunakan hubungan dengan Allah agar Allah mencarikan kita pemimpin yang soleh, yang baik, yang jujur, yang amanah. Itu pasti. Karena yang menguasai hati manusia itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya mohon. Walaupun nanti pilihan tidak sesuai dengan apa yang kita pilih atau apa yang antum pilih, tapi antum sudah doa kepada Allah, anda mohon yang terbaik. Kalau itu yang terpilih, zuhuznul zannun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mungkin terbaik bagi Allah, buat pemimpin jadi saya, pemimpin bagi kami, bagi kita. Ya, oleh sebab itu jangan terlalu menyebutkan diri dengan perkara-perkara seperti itu, menanggapi ini, menanggapi itu. Betapa banyak sekarang berita-berita hoax yang harus menjadi isu-isu kita, saling benturan, saling mencaci maki, menghina. Subhanallah, ini menghabiskan energi kita, menghabiskan iman, waktu kita, ya, dan semacamnya. Para ikhwan, fokuslah kepada ilmu. Dengan itulah fokuslah kepada Allah. Insyaallah Allah akan tunjukkan yang terbaik buat kita dan buat negara kita. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal Ustaz. Terima kasih banyak para ikhwan dan akhwat, para kaum muslim muslimat telah bergabung bersama pada pagi hari ini di channel TV kita, Roja TV dan Radio Roja. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, memudahkan urusan kita, melihatkan kepada kita yang benar itu adalah benar, yang salah adalah salah, dan tidak menjadikan kebenaran itu menjadi samar di hadapan kita sehingga kita menjadi ragu dalam memilih dan tersesat ketika menempuh jalan yang kita pilih. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian saya ini kurang memuaskan. Insyaallah pada kali yang akan datang kita akan ketemu lagi dalam melanjutkan pembahasan ini, yaitu ada tiga pembahasan, dua pembahasan yang masih akan kita bahas berkenaan dengan apa namanya itu kekuasaan Muawiyah, yaitu raja pertama dari Bani Umayyah. Pertama adalah tentang perkembangan Islam di masa beliau. Yang kedua terakhir insyaallah itu tentang berbagai tuduhan-tuduhan negatif dan jawaban, ya, dan jawabannya. Berbagai tuduhan negatif terhadap Muawiyah dan jawabannya atau penjelasannya, insyaallah kita akan bahas itu pada topik-topik yang akan datang. Kemudian nanti setelah itu baru kita akan bahas kenapa Muawiyah memberikan wasiat kepada anaknya, berpindahnya kekuasaan dari Muawiyah kepada anaknya Yazid. Kemudian juga kita akan bicarakan masalah perkembangan Islam di masa Yazid dan beberapa perkara-perkara penting di masa kekuasaan Yazid. Dan begitu selanjutnya insyaallah, jika Allah memberikan kehidupan, kesehatan, kesempatan kepada kita, kita akan bahas berbagai topik-topik ini, sejarah Islam ini, ya, dengan memetik pelajaran-pelajaran, ya, sehingga dari itu kita akan dapat inspirasi menghadapi peristiwa-peristiwa perjalanan-perjalanan kehidupan kita ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.